sudah ku pendam ini, lama sudah ku makan hati menghadapimu. Ini semua tentang dirimu, tentang caramu memperlakukanku. Tak sadarkah kau sama ini, bukan cuma hati yang kau sakiti, juga hidupku. Diriku ini pasanganmu, bukannya musuhmu. Tak perlu kau siksa aku. Bisa lanjutkan kisah ini bersamamu, aku takkan mampu menghadapi semua kebohongan yang biasa kau lakukan. Aku hanya minta bebaskan diri. Sadarkah kau selama ini, bukan cuma hati yang kau sakiti, juga hidupku. Diriku ini pasanganmu, bukannya musuhmu. Tak perlu kau siksa aku. Aku berhenti sayang, ku tak bisa lanjutkan kisah ini bersamamu. Aku takkan mampu menghadapi semua kebohongan yang biasa kau lakukan. Aku hanya minta bebaskan diri. Aku takkan mampu.